وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كم مسلمين dan kaum muslimat، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam majlis ilmu, yaitu pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada bab an-nahi an su'al al-imarah, bab tentang larangan meminta jabatan atau meminta kekuasaan. Dan ini telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, dan bab ini telah selesai dibahas, yaitu hadis yang terakhir adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innakum satahrisuna ala al-imarah wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah, sesungguhnya kalian akan bersemangat berupaya untuk mendapatkan kekuasaan, dan kekuasaan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Ya, dia akan menjadi penyesalan apabila tidak dijalankan amanah kekuasaan itu sesuai dengan apa yang dipikulkan, yang diamanahkan kepada orang yang berkuasa. Adapun seorang yang dia berupaya maksimal untuk menjalankan amanah kekuasaan yang diberikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya di hari kiamat kelak dengan naungan yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi penguasa yang adil, yang menjalankan ahkamullah, menjalankan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupaya untuk menegakkan keadilan kepada rakyatnya, kepada umatnya. Ini keutamaan bagi mereka yang adil. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu mereka yang menyia-nyiakan atau menyalahgunakan amanah yang dipikulkan kepadanya berupa kekuasaan, maka ini akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Kemudian kita melanjutkan pembahasan bab yang ke-82, yaitu kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu hathis sultani wal qadi wa ghairihima min wulatil umur, bab tentang anjuran kepada penguasa juga kepada para hakim, ya, atau para pemimpin, para pejabat, dan selain mereka, wa ghairihima min wulatil umur, dan selain mereka dari para pemegang urusan-urusan rakyat dan umat, anjuran untuk ala ittikhadhi wazirin soleh, untuk mengambil pembantu mereka, penasehat mereka yang soleh, wa tahdhirihim min qurana issu'i. Ya, wal qabul minhum. Dan peringatan akan teman yang jelek. Penasehat yang buruk. Penasehat yang jelek. Dan larangan menerima mereka sebagai penasehat. Sebagai pembantu. Karena bagaimanapun dalam dunia kekuasaan, sejak zaman dahulu, selalu ada, setiap penguasa itu selalu memiliki yakni penasehat-penasehat mereka, pembantu-pembantu mereka. Yang ini banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kisah tentang Fir'aun misalnya, dan para pembantunya, para wazirnya, para menteri-menterinya, dengan pula Namrud dan yang lainnya, ya, dengan pembantu-pembantu mereka. Nah, juga penguasa-penguasa yang baik, yang soleh, mereka juga mempunyai pembantu, yang penolong, yang menasihati mereka, yang memberikan masukan pada mereka. Bahkan kisah dalam Al-Quranul Karim tentang Balqis, ya, penguasa negeri Saba di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ketika mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman yang dibawa oleh burung Hudhud, beliau bermusyawarah dengan para menterinya, para pembantunya. Jadi ini sesuatu hal yang memang ada dalam dunia kekuasaan. Setiap penguasa itu ada yang membantu, ada yang menjadi menteri-menteri mereka atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Nah, di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang perintah agama ini, perintah Allah dan Rasulnya, agar seorang penguasa, entah dia itu raja atau dia itu menteri atau apa saja, pejabat, gubernur dan yang lainnya, hendaknya mereka memilih pembantu-pembantu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang menginginkan kebaikan kepada mereka, ya, bukan orang-orang yang jelek, bukan orang-orang yang menjadi penjilat-penjilat mereka, tidak. Tapi orang-orang yang baik, yang betul-betul menginginkan kebaikan bagi diri penguasa itu, dan juga kebaikan bagi rakyat atau bagi umat. Ini inti dari bab ke-82 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini. Kemudian beliau membawakan dalil sebagaimana kebiasaan dan cara Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau menulis bab, kemudian ada beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim jika ada, dan itu kebanyakan ada, ya. Kemudian baru beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan bab tersebut. Maka di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan satu ayat, yaitu ayat ke-67 dari surat Az-Zukhruf. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Al-akhillau yawma'idhin. Orang-orang yang mereka ketika di dunia dulu, mereka adalah orang-orang yang bersahabat, teman akrab, teman karib, ya, sahabat karibnya, itu nanti yaumaidzin di hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini adalah sebuah peringatan. Peringatan kepada kita sebagai orang-orang yang memiliki agama, sebagai seorang muslim yang memiliki Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memiliki contoh-contoh terbaik dari para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ingatkan tentang suatu hari yang mana pada hari itu orang-orang yang di dunia ini bersahabat, berteman dengan baik, mereka akan menyesal. Mereka akan menjadi musuh satu dan yang lainnya, kecuali orang yang bertakwa. Maka ayat ini menganjurkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, agar di dunia ini, kita mencari teman yang baik, dan agar kita bangun persaudaraan, pertemanan kita, ya, di atas ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Karena, apabila seorang membangun ukhuwah, persaudaraan, pertemanan dia, persahabatan dia dengan seseorang bukan karena Allah dan tidak ada ketakwaan di dalam persahabatan tersebut, maka di hari kiamat kelak mereka akan menjadi orang yang bermusuhan. Dan alangkah banyaknya di zaman kita ini, bahkan dalam kehidupan manusia secara umum, dalam bersahabat, dalam berteman, itu justru hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Makanya Allah memuji orang-orang yang mereka bersahabat karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah. Mereka benci karena Allah. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena kebanyakan manusia dalam persahabatannya bukan karena Allah. Bahkan na'udzubillah, ya, bahwa ada di antara manusia yang bersahabat dalam rangka tolong-menolong dalam keburukan, tolong-menolong dalam kemaksiatan, tolong-menolong dalam menzalimi manusia, tolong-menolong dalam mengambil hak-hak manusia. Nah, ini nanti di akhirat akan menjadi saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, bab ini mengandung perintah atau anjuran agar seorang mukmin, mukminah benar-benar mencari teman yang baik, yang mereka membangun persahabatan mereka karena Allah, dan mereka membangun persahabatan mereka di atas ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang akan bermanfaat bagi persahabatan tersebut. Kemudian, ada pun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an an Abi Sa'idin wa Abi Hurairata radhiyallahu anhuma. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga ridha Allah atas mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ba'athallahu min nabiyyin wa la istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatani, bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله أخرجه رواه الإمام البخاري. Artinya, kata Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ba'athallahu min nabiyyin, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, wala istakhlafa min khalifatin, dan tidak pula Allah mengangkat seorang khalifah, ya, seorang penguasa, illa, melainkan, kanat lahu bitanatan, melainkan ada dua bitanah, yakni bitanah di sini sekelompok orang yang menjadi penolong, pembantu, ya, dari penguasa tersebut, ya, orang-orang yang dekat dengan penguasa tersebut. Ya, jadi tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidak pula Allah mengangkat seorang khalifah, melainkan dia memiliki dua bitana. Ya, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, ada pembantu-pembantunya yang memerintahkan kepada yang baik, wa ta'udduhu alaih, dan menganjurkan kepada penguasa tersebut kebaikan, wa bitanatun ta'muru bisyarr, dan ada pula bitana, penguasa, pembantu-pembantu yang ta'muruhu bisyarr, yang memerintahkan penguasa itu untuk berbuat jelek, wa ta'udduhu alaih, dan menganjurkan dia untuk berbuat kejelekan tersebut. Wal ma'sum man asum Allah, dan orang yang terpelihara, yang terlindung, hanyalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini yang perlu kita pahami pertama kali adalah bahwa tentu yang dimaksud di sini adalah para penguasa. Adapun para nabi, mereka selalu Allah memilih pada mereka, yaitu bitonah yang baik, teman-teman yang baik, seperti ashabu Musa, ya, teman-teman yang umat Nabi Musa, yang dekat dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian ashabu Isa, Isa, yaitu para hawariyun, orang-orang dekat, yang dekat dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang baik. Demikian pula ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang menjadi sahabat Nabi alaihissalam, ya, yang dekat dengan beliau, ini adalah orang-orang yang baik, yang mulia. Nah, kebanyakan ya para penguasa yang justru memiliki dua bitona. Bitona yang baik dan bitona yang buruk. Teman-teman yang baik, pembantu-pembantu yang baik, dan pembantu-pembantu yang buruk. Ciri pembantu yang baik adalah ya ta'muruhu bil ma'ruf. Mereka selalu memerintahkan kepada yang baik. Ya, pembantu-pembantu yang baik dari seorang penguasa ini akan mengarahkan, menasihati, ya, penguasa itu kepada kebaikan, dan menganjurkan agar penguasa itu melakukan satu hal yang baik. Sedangkan bitona yang jelek, pembantu-pembantu yang jelek, orang-orang dekat yang jelek, ini yang membisiki keburukan, yang memerintahkan agar penguasa itu melakukan keburukan, ya, dan menganjurkan orang itu untuk melakukan keburukan. Maka na'udzubillah, kalau seorang penguasa dia memiliki pembantu-pembantu yang jelek yang mengarahkannya kepada keburukan, kepada kezaliman, ya, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis ini beliau mengatakan, wal ma'sum man asamahullah, man asamallah. Orang yang ma'sum, orang yang terpelihara adalah orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah orang yang selamat. Ya, itulah orang yang, atau pemimpin yang baik, yang dia selantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, ya, dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, yang diambil dari hadis yang baru kita dengar ini, yang diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kekuasaan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi semua perkara, semua urusan yang menguasainya adalah Allah Azza wa Jalla. Allah mengangkat penguasa yang Allah kehendaki, dan Allah menurunkan penguasa yang Allah menghendaki. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mencabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendakinya. Karena al-amru biyadillah, semua urusan, perintah, perkara itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya dalam Al-Quranul Karim, surat Ali Imran, ayat yang ke-26, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengucapkan, Kulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha'u, وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم كتقن له يا محمد اللهم مالك الملك يا الله ذات yang menguasai semua kekuasaan. تؤتي الملك من تشاء, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Dan engkau mencopot kekuasaan itu dari siapa engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya'. Engkau memuliakan siapa engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya'. Dan engkau merendahkan, menghinakan siapa engkau kehendaki. Biyadikal khair. Kembali kepada apa? Bahwa semua yang engkau lakukan ya Allah, engkau mengangkat dan menurunkan, memberikan kekuasaan dan mencopot kekuasaan, semua itu kebaikan ada di tanganmu. Ada hikmahnya, ada kebaikan di balik itu. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau berkuasa atas segala sesuatu. Yang terpenting dari ayat ini yang harus kita ambil sebagai orang beriman pada Allah Azza wa Jalla, yaitu bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla pasti ada kebaikan di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Entah kita mengetahui atau tidak. Ya. Entah kita mau atau tidak. Kita harus meyakini bahwa di balik apa yang Allah putuskan ada kebaikan di balik itu. Ya. Sehingga kadang-kadang kita cenderung kepada kekuasaan seseorang, tapi Allah tidak berikan pada orang itu. Ya. Dan kita tidak cenderung pada kekuasaan seseorang, tapi Allah berikan kekuasaan pada orang itu. Semua itu ada hikmahnya. Ya. Di balik itu semuanya ada hikmah. Biyadikal khair. Ya. Di tanganmu engkau ya Allah, ada kebaikan. Maka kita harus yakin, setiap putusan Allah, ketika Allah memberikan kekuasaan kepada seorang, atau Allah mencopot satu kekuasaan dari seorang, Allah muliakan seorang, Allah rendahkan seorang, itu semua ada kebaikan, ada hikmah di balik itu semuanya. Yang patut kita yakini, ya, dari apa yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut. Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia, ya, ini terbagi menjadi dua golongan. Ada manusia yang dia menyeru kepada Allah, mengajak hamba-hamba Allah untuk beriman kepada Allah, taat pada Allah, berbuat kebaikan. Dan ada di sisi lain manusia yang mereka mengajak kepada keburukan, menginginkan keburukan, menginginkan kehancuran bagi rakyat, bagi umat. Ya, ini selalu ada. Sepanjang zaman selalu ada. Nah, artinya bahwa seorang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla satu kekuasaan, ya, dia ketika memiliki wewenang, hendaklah dia betul-betul menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah kepadanya, sehingga dia mensyukuri Allah Ta'ala. Kemudian dia berbuat yang terbaik bagi umatnya, bagi rakyatnya. Ya, dan dia menjauhi dari teman-teman, pembantu-pembantu, orang-orang dekat yang akan merusak dirinya, yang menginginkan keburukan baginya atau bagi rakyatnya. Dan demikian insyaallah seorang akan sangat selektif, seorang pemimpin akan sangat selektif dalam memilih orang-orang yang menjadi penasihatnya, pembantunya, atau orang dekat dengannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang soleh. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya, ini manfaatnya besar, karena orang yang soleh, orang yang baik itu, dia akan mengingatkan kita di saat kita lalai, di saat kita lupa, ya, dia akan menegur kita dengan baik, menyadarkan kita, ya, di saat kita tidak sadar tentang suatu perbuatan yang kita lakukan. Nah, kalau teman kita baik, nah itu akan menolong kita, mengingatkan kita. Sebaliknya, apabila seorang hamba berteman dengan orang yang buruk, maka dia akan berupaya untuk menyampaikan keburukan itu kepada temannya. Ya. Maka dari itu dia selalu berupaya bagaimana merusak orang yang baik itu. Nah, apalagi seorang penguasa. Penguasa ini dia mengambil putusan. Ya, dia yang mengambil putusan. Dia bermusyawarah dengan orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Nah, kalau orang-orang yang dekat dengan itu baik, insya Allah akan menghasilkan yang baik. Ya, tetapi kalau yang dekat dengannya adalah orang yang jelek, orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak tahu kecuali untuk memuaskan hawa nafsu mereka, maka na'udzubillah min dzalik akan menjadi sangat berbahaya bagi seorang penguasa tersebut dan juga berbahaya bagi rakyat, bagi umat yang dipimpinnya. Nah, di sini manfaat dari seorang memilih atau seorang penguasa memilih teman yang baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk kewajiban hakim penguasa adalah memilih orang-orang baik yang menemani dia, yang membantu dia, yang menolong dia dalam putusan-putusannya. Ya, yang mana dia membutuhkan masukan dari mereka, dari masukan yang baik, bukan masukan yang buruk. Ya. Jadi merupakan kewajiban, bagian dari kewajiban hakim penguasa adalah dia memilih teman-teman yang baik. Ya, sehingga mereka menjadi teman dalam dia bermusyawarah untuk memutuskan atau mengambil satu putusan. Ya, dia bermusyawarah dengan orang-orang yang baik, yang soleh tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang atau penguasa yang senantiasa berupaya untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menetapkan atau mempraktekkan, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, diberikan taufik, hidayah, inayah kepadanya. Tapi kalau seorang dia menginginkan keburukan, ya, maka dia pun akan dijauhkan dari kebaikan, apalagi jika teman-temannya ada orang-orang yang buruk. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis kedua dalam bab ini sebagai hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khairan, ja'ala lahu wazira sidqin. In nasiya dzakkarahu wa in dzakara aanahu. Wa idza arada bihi ghaira dzalika ja'ala lahu wazira su'in. In nasiya lam yudzakkirhu." Wain dzakara lam yu'inhu. Ya, artinya dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khairan." Jika Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang pemimpin, ja'ala lahu wazira sidqin, maka Allah menjadikan baginya seorang pembantu yang jujur, yang baik. Idza nasiya dzakkarahu, kalau pemimpin itu lupa, maka diingatkan oleh pembantunya tersebut. Wa in dzakarahu aanahu, dan kalau dia pemimpin itu selalu ingat, selalu berbuat baik, maka dia menolong pemimpin itu. Ya, pembantunya tadi menolong pemimpin tersebut dalam berbuat kebaikan. Wa idza arada bihi ghaira dzalika, tetapi kalau Allah menghendaki yang selain itu, ya, ja'ala lahu wazira su'in, maka Allah jadikan bagi pemimpin tersebut pembantu yang jelek, pembantu yang buruk. Inna siyalam yudhakirhu, kalau penguasa itu lupa, dia tidak mengingatkannya. Ya. Wa in dzakara Dan kalau penguasa itu baik, dia ingat, ya, akan tugasnya, amanahnya, lam yu'inhu, maka dia tidak menolong penguasa tersebut. Hadis ini, rawahu Abu Dawud, bi isnadin jayyidin ala syarti muslimin, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa hadis ini adalah hadis yang sanadnya baik, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menginformasikan kepada kita, ya, mengabarkan kepada kita bahwa jika Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang pemimpin, Allah menjadikan baginya pembantu yang baik. Jadi pembantu-pembantunya, penasihatnya, badan pertimbangannya adalah orang-orang yang baik. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi pemimpin tersebut. Di antara fungsi mereka, pemimpin yang baik itu, penasehat yang baik, orang-orang dekat yang baik adalah, kalau pemimpin ini lupa, mereka ingatkan. Pak, bapak keliru. Ya. Bapak salah. Ya. Lalu mereka luruskan. Dengan cara yang baik. Ya. Kemudian, kalau pemimpinnya itu, dia baik, dia selalu ingat, dia menjalankan amanah dengan baik, maka para pembantu yang baik tadi akan menolongnya. Dia membantu, mereka membantu dia untuk menjalankan apa yang baik tersebut. Ya. Tetapi sebaliknya, wa idza arada bihi ghairu dzalika, kalau Allah menghendaki selain yang itu terhadap pemimpin tersebut, ya, Allah menghendaki yang lain, ja'ala lahu wazira su'in, maka Allah akan menjadikan pembantu, penolong, penasehat dari penguasa tersebut adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak menghendaki kecuali dunia. Ya, kalau pemimpin mereka tersebut lupa, tidak mereka ingatkan. Kalau pemimpin itu tidak lupa, ingin berbuat kebaikan, mereka tidak mau menolong, tidak mau membantu dalam kebaikan. Ya, kenapa? Salah satu sebab adalah, ya, orang-orang yang jelek ini, mereka hanya menginginkan dunia, kemaslahatan untuk mereka. Sedangkan orang yang baik, dia menghendaki kebaikan untuk pemimpin itu dan untuk rakyatnya. Karena mereka tahu betul bahwa kepemimpinan adalah amanah. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. Maka mereka berupaya untuk menasihati pemimpin tersebut dan nasihat yang baik. Ya. Mereka menolong dia di saat dia lupa, di saat dia ingin berbuat kebaikan. Mereka ingatkan dia di saat dia lupa. Itu orang yang baik. Mereka tidak punya kepentingan duniawi. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana pemimpin ini jadi baik dan bagaimana agar kemaslahatan, kebaikan bagi rakyat pun terwujud. Itu orang-orang yang baik. Itu yang mereka inginkan. Tapi sebaliknya, teman-teman yang buruk dari seorang pemimpin, pembantu-pembantu yang jelek dari seorang pemimpin, ya, mereka akan menginginkan kebaikan, keburukan. Mereka tidak peduli, ya, tentang keselamatan pemimpin ini. Yang jadi peduli bagi mereka, bagaimana mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari keuntungan duniawi. Ya. Padahal dunia ini sesuatu yang akan sirna, sesuatu yang akan ditinggalkan. Ya. Seorang ketika dia mati, yang dibawa bukan jabatannya, yang dibawa bukan hartanya, yang dibawa bukan keluarganya, tapi yang dibawa adalah amal perbuatannya. Kalau amalnya baik, maka amal itu akan bermanfaat baginya. Tapi kalau amal itu buruk, maka juga akan berdampak, berakibat buruk bagi baginya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi bahan renungan bagi semuanya di dalam mencari teman yang baik, mencari penolong-penolong yang baik, yang menginginkan kebaikan bagi seorang pemimpin, atau menginginkan kebaikan bagi seseorang. Ya. Nah, ini hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini tentu banyak memberikan pada kita pelajaran tentang kebaikan dan keburukan. Di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa memang manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang buruk. Ya. Ada orang-orang yang menginginkan kebaikan, ada orang yang menginginkan keburukan. Ini adalah sesuatu yang menjadi realita dalam perjalanan hidup manusia. Ya. Maka berbahagialah orang yang baik dan dia bersama orang-orang yang baik. Baik pemimpin ataupun rakyat. Pemimpin ataupun umat. Jika mereka baik dan selalu dan orang-orang yang baik, mereka akan selamat. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang jelek. Ya. Orang-orang yang buruk. Teman-temannya pun buruk. Ya. Jadi dua kelompok ini selalu ada. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ta'awun dalam kebaikan. Tolong-menolong di dalam perbuat kebaikan. Antara pemimpin dan pembantunya dan rakyatnya harus ada saling tolong-menolong, kerjasama yang baik demi kemaslahatan dan kebaikan seluruhnya. Baik pemimpin maupun rakyat. Ya, dan tidak bolehnya saling tolong-menolong dalam keburukan. Ya, sesuatu yang dilarang dalam agama. Ya, oleh karena itu, tentu hadis ini mengandung apa? Peringatan bagi para pemimpin dari orang-orang yang jelek. Dari mengangkat teman-teman yang buruk. Yang akan mencelakakannya. Yang akan menjadikan dia menyesal di akhirat kelak. Ya. Ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk bagi seorang pemimpin untuk memilih pembantu, penasehat, ya, badan musyawarah dari orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini juga sumber, salah satu sumber kebaikan yang utama adalah ketika ada rasa takut dalam diri seorang kepada Allah azza wa jalla. Dan penyebab keburukan yang utama adalah karena tidak ada rasa takut dalam diri seorang kepada Allah ta'ala. Ya. Ini akan mendatangkan bencana. Mendatangkan keburukan karena tidak rasa takut pada Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam diri seorang, baik itu pemimpin atau pembantu pemimpin itu atau rakyat, ada rasa takut dalam diri mereka, maka insya Allah ini akan mendatangkan kebaikan. Jadi saat tidak ada rasa takut dalam diri seorang, maka dia akan berbuat sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini dua hadis yang dibawakan oleh Al-Nawawi rahimahullah dalam bab ke-82. Kemudian yang berikutnya adalah bab yang ke-83. Qala Al-Nawawi rahimahullah. Babu an-nahyi an tawliyatil imarah wal qada'i wa ghairihima minal wilayat liman sa'alaha أو حرص عليها فعرض بها. Bab tentang larangan dari memberikan jabatan kekuasaan kepada orang yang memintanya. Jadi dalam Islam ini pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, larangan meminta atau memberikan kekuasaan pada orang yang meminta kekuasaan. Ya. atau orang yang antusias untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, tapi justru diberikan kepada yang tidak mencarinya dan tidak memintanya. Sebagaimana dalam pembahasan yang lalu, bahwa Allah akan menolong seorang yang dia tidak meminta jabatan, tapi dia diberikan jabatan itu. Allah akan menolongnya. Dan Allah akan membiarkan seorang yang dia mencari kekuasaan itu, meminta kekuasaan itu, sampai dia mendapatnya. Allah tidak menolongnya. Ya. Tapi seorang yang dia tidak mencarinya, Allah akan menolongnya. Di dalam bab ini, hanya ada satu hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu hadis Abu Musa Al-Ash'ari. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi. Pernah aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan dua orang lainnya dari anak pamanku. Jadi misalannya Abu Musa Al-Asy'ari. Faqala ahaduhuma, masalah seorang dari misalan Abu Musa Al-Asy'ari, ya, berkata, ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallakallahu azza wa jalla. Wahai Rasulullah, jadikanlah kami sebagai amir, sebagai penguasa terhadap wilayah yang Allah berikan padamu. Ini kasih bagian kami dari kekuasaan yang Allah berikan kepada engkau. Jadi mereka ingin menjadi penguasa di suatu tempat. Wa qala al-akhar mithla dhalik, yang satunya juga mengatakan seperti yang diucapkan oleh yang pertama. Wa qala al-akhar mithla dhalik. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab permintaan mereka, inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu, kami demi Allah sesungguhnya kami tidak akan memberikan pekerjaan ini, ya, kepada seorang yang memintanya, au ahadan harasu alaihi, atau seorang yang semangat antusias untuk mendapatkan kekuasaan itu. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, dalam kitab sahih mereka. Baik, hadis ini diceritakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah bersama dua orang misanannya, berarti mereka tiga orang, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui beliau. Ya, kemudian salah satu dari misanannya, jadi anak pamannya, mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah kami amir, pemimpin di satu wilayah yang Allah berikan pada engkau. Juga yang satunya lagi mengatakan demikian. Maka Nabi SAW menjawab mereka bahwa kami demi Allah tidak memberikan kekuasaan itu, ya, kepada orang yang memintanya atau yang mencari-carinya dengan gigih. Ya, kami tidak memberikannya. Nah, ini hadis ini juga satu pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana beliau mengarahkan kepada para penguasa. Para penguasa yang berkuasa di satu negeri atau satu masyarakat, jika ada orang-orang yang minta kekuasaan, jangan diberikan. Jangan diberikan. Atau ada orang yang semangat untuk meminta menjadi penguasa, jangan diberikan. Ya, tapi dia yang menentukan. Pemimpin itu yang memilih. Kamu ini, jadi ini, dan seterusnya. Adapun yang datang meminta jabatan, justru tidak diberikan. Jadi pedoman dari Nabi SAW kepada para penguasa. Dan hendaklah mereka penguasa memilih pembantu-pembantu mereka, baik itu di wilayah, ya, dari orang-orang yang memang mampu untuk menjabat, untuk memegang kekuasaan itu. Bukan sembarang orang. Kalau satu masyarakat, satu negeri, ya, dipimpin oleh orang-orang yang lemah, yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan, ini akan membawakan kehancuran. Oleh karena itu, di antara syarat seorang pemimpin yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, yaitu apa yang diucapkan oleh seorang wanita kepada ayahnya, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sesungguhnya orang terbaik yang engkau akan menyewanya, yakni menjadi pekerja baginya, ada orang yang kuat dan orang yang amanah. Di antara syarat seorang pemimpin, dia adalah orang yang mempunyai kemampuan di dalam memimpin, dan dia adalah orang yang amanah dalam menjalankan kepemimpinan tersebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Juga ada syarat-syarat yang lainnya disebutkan oleh hadis-hadis Nabi Sallam, juga ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa TV Roja dan Suara Iman dimanapun Anda berada, ya demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat, dan sisa waktu yang ada insyaallah untuk sesi berikutnya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan semampu kami dari para pemirsa sekalian. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon atau pesan singkat. Lain telepon 021-823-6543, pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita coba angkat di layanan lain telepon. Silakan Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Abu Layla di Kalimantan. Silakan Bapak Abu Layla di Kalimantan. Ini Ustaz, mau nanya nih tentang masalah mahram Ustaz. Kalau sepupu itu kan bukan lagi mahram Ustaz. Sepupu. Jadi, ya, sepupu dua kali atau sepupu satu kali Ustaz. Jadi yang saya mau tanyakan Ustaz, atau profesi tukang ojek Ustaz, bagaimana kalau mengantar kalau bukan mahramnya Ustaz? Mengantar kemana maksudnya? Bagaimana? Maksudnya kan kalau, atau kita jumpa di jalan Ustaz, baru keluar, ketemukan keluarga, bisakah kalau kita mengantarnya dengan tepat sampai tujuannya Ustaz? No. Itu kan bukan mahram kita Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Yang perlu dipahami tentang masalah mahram, orang yang dia merupakan mahram bagi seseorang, bagi seorang wanita, itu adalah mahram dari tiga sisi, salah satu dari tiga hal. Misalnya dengan perkawinan, ya, istri atau suami adalah mahram bagi istrinya, sehingga kalau dia pergi, misalnya pergi umrah atau berangkat satu tempat, suami mengantar istrinya, ya, suami mengantar istrinya, atau menantu laki-laki dengan ibu mertuanya, ini karena perkawinan, sehingga mertua perempuan itu menjadi mahram dari menantu laki-laki ini. Maka kalau mertua perempuan ingin pergi ke satu tempat, diantar oleh, ya, anak mantunya, menantu laki-lakinya, atau mertua laki-laki mengantar menantu perempuannya, karena mereka tidak boleh menikah. Ini terjadinya mahram itu, ya, yang dengannya seorang boleh untuk misalnya dalam bepergian, ya, dia menemani, itu karena perkawinan. Ada mahram yang terjadi karena nasab keturunan. Seperti, ya, anak perempuan dengan ayahnya, ini mahram. Ya, jadi ayah mengantar anak perempuannya pergi ke satu tempat misalnya dalam perjalanan yang memang harus membutuhkan mahram, ya. Bukan pergi ke pasar, ya. Seorang wanita pergi ke pasar dekat dari rumahnya itu tidak perlu mahram. Yang penting dia bisa menjaga dirinya. Jadi maksud dan mahram ini dalam bepergian, ya, misalnya dalam bepergian ke tempat-tempat yang memang yang disebut oleh Nabi Sallam tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir, bepergian satu hari, satu malam tanpa ada mahram yang menemaninya. Ini yang dimaksud. Jadi yang kedua tadi adalah karena garis keturunan, mahram dengan sebab garis keturunan, yaitu ayah dengan anak perempuannya, seorang laki-laki dan saudara perempuannya, ya, ini mahramnya. Tapi kalau seorang laki-laki dan anak perempuan pamannya, itu bukan mahramnya. Seorang laki-laki dengan anak perempuan pamannya, laki-laki ini mempunyai paman, paman ini mempunyai anak perempuan, maka laki-laki ini dengan anak perempuan pamannya itu bukan mahram, karena dia bisa kawin. Yang namanya mahram itu tidak bisa kawin, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ada mahram yang disebabkan karena apa? Persusuan. Seorang laki-laki disusui oleh seorang ibu. Ada seorang wanita juga disusui oleh ibu yang sama ini. Ya, padahal mereka tidak punya hubungan keluarga, tapi hanya punya satu ibu susu. Maka anak laki-laki ini yang disusui oleh ibu ini dan anak perempuan yang disusui oleh ibu ini, mereka dua ini bersaudara. Saudara apa? Saudara susu. Ya. Mereka tidak boleh menikah. Dan syarat persusuan yang menjadi saudara susu, kalau seorang itu minum dari susu seorang wanita sebanyak 5 kali sampai kenyang. Ya, sebanyak 5 kali sampai kenyang. Berarti dia menjadi saudara susu dari seorang laki-laki yang juga misalnya disusukan oleh seorang ibu 5 kali sampai kenyang. Bagaimana mengetahui bahwa anak itu kenyang? Bayi itu kenyang ketika dia menyusui, ketika dia minum dari susu ibu itu, sampai dia itu mengeluarkan angin dari perutnya. Yani disebut kalau dalam bahasa sini ada gelegean, sampai keluar angin dari kenyang gitu. Ini salah satu tanda bahwa anak itu kenyang. Jadi kalau Anda bertanya tentang mahram, ya itulah. Adapun misanan, ya, anak paman saya seorang laki-laki, anak perempuan paman saya bukan mahram. Ya, itu hanya keluarga. Ya, keluarga dekat, kerabat, karena dia adalah anak paman saya. Ya, jadi dia bukan mahram. Oleh karena itu seorang sebetulnya kalau dilihat dari sisi agama, dia tidak bisa menemani misalnya pergi umroh, misanannya perempuan, ya, diantar oleh anak pamannya. Ini termasuk hal yang bukan mahramnya, tapi yang mengantar dia adalah seorang yang dia tidak boleh menikah dengan orang tersebut. Ini yang mengantarnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan kembali kami coba angkat melalui layanan-layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung. Nah, silakan. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, dengan siapa dari mana? Kalimantan. Dari Kalimantan. Ya. Silakan pertanyaannya, Pak. Ustaz mau nanya nih tentang penyembelihan hewan kurban, bagaimana tata caranya yang dicontohkan sama Rasulullah. Kaya Ustaz Sukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, mohon nasihatnya. Tentang apa yang biasa kita lakukan setiap tahun, yaitu di hari Idul Adha, tentang berkorban. Sebelum saya jelaskan sedikit dari apa yang ditanyakan, perlu kami ingatkan kepada yang bertanya bahwa alhamdulillah sekarang ini sebetulnya sudah banyak, ya, risalah-risalah, tulisan-tulisan tentang tata cara dan adab-adab di dalam menyembelih. Maka Anda, apalagi sebagai panitia misalnya, untuk panitia korban, seyogianya untuk memiliki ya, kitab-kitab, tulisan-tulisan tentang adab-adab, tata cara dalam menyembeli hewan kurban misalnya. Ini perlu sebagai apa namanya, sebagai bahan untuk setiap yang akan melaksanakan kurban di hari Idul Adha, dan dia membacanya supaya benar-benar dapat melaksanakan penyembelian korban sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini secara umum. Adapun di antara adab-adab seorang atau tata cara penyembelian korban, ya itu seperti yang pertama, misalnya seorang dia berkorban, yang membeli hewan korban itu dia sebagai seorang ayah. Maka dianjurkan yang menyembelih korban itu, binatang itu adalah orangnya sendiri yang membeli, pemilik binatang korban itu. Ya. Kecuali kalau dia memang tidak sanggup atau tidak mampu, ya, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain yang menyembelihnya. Ya, ini. Jadi yang sebetulnya disunahkan, seorang yang mempunyai hewan korban, dialah yang menyembelih hewan korban tersebut. Tapi misalnya seorang yang berkorban itu seorang wanita, ya, dan wanita biasanya tidak mungkin dia menyembelih sendiri, maka dia boleh wakilkan kepada yang lainnya. Atau seorang laki-laki pemilik korban itu dan dia tidak punya keahlian dalam menyembelih, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, ketika berkorban, hendaklah seorang berkorban itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, dia memakai alat yang tajam, kemudian memberikan kenyamanan kepada binatang yang disembelih itu. Ya, diberi kenyamanan kepada binatang yang disembelih itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli syai, fa'idha qataltum fa'ahsinu al-kitlata, wa'idha dhabahtum fa'ahsinu al-dhibahata. Ya, فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَيُرِيحْ ذَبِيحَتَهُ. Hadis dari Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ya, sungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam semua urusan. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalaupun kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan kalaupun kamu menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik. Di antara penyembelian dengan cara yang baik adalah hendaknya seorang mengasah pisau yang akan dipakai untuk menyembeli hewan korban itu. Kemudian setelah dia mengasah, dia menyembeli dengan pisau yang tajam, wal yurih dzabihatahu, dan dia memberikan kenyamanan kepada binatang yang disembeli tersebut. Ya, jadi tidak menyiksa. Ya. Contohnya adalah dengan apa? Dia tidak menguliti binatang korban itu kecuali setelah binatang itu mati. Karena kadang-kadang kita masih jumpai di sebagian tempat atau sebagian orang yang tidak paham dalam masalah ini, kadang-kadang sapi masih belum mati betul, atau seekor kambing itu langsung dipotong kaki, dikuliti. Ini sebetulnya hal yang tidak dibenarkan, ya, tidak, karena menyiksa binatang tersebut, ya. Oleh karena itu ada adab-adab yang diajarkan tentang bagaimana kita berkorban, termasuk dalam hal ini mengarahkan binatang korban itu ke arah kiblat ketika menyembelih. Adapun masalah daging korban, ya, para ulama menyebutkan, ya, misalnya seorang berkorban dengan satu ekor kambing, maka dianjurkan dia mengambil sepertiga dari kambing itu untuk dimakannya. Sedangkan 2/3, yang 1/3 diberikan kepada fakir miskin, yang 1/3 lagi diberikan hadiah. Ya, apa beda antara sedekah dan hadiah? Sedekah itu kepada fakir miskin yang mereka tidak punya, mereka diberikan. Sedangkan hadiah, yaitu memberikan pada orang walaupun dia mampu. Kadang-kadang tetangga kita orang mampu, tapi karena itu tetangga, dia baik dan kita, atau teman baik, maka kita berikan daging korban itu kepadanya, ya, sebagai hadiah. Sedangkan 1/3 itu untuk dimakan oleh yang memiliki hewan korban itu. Tapi misalnya seorang yang menyembelih, dia hanya ambil sedikit, tidak sampai 1/3, Yang mungkin hanya ambil 1 kilo atau 2 kilo dari daging kurban, sedangkan yang lainnya diberikan pada yang pada orang pada mereka yang membutuhkan, pada mereka, pada yang lainnya, maka ini pun tidak mengapa. Ya, jadi itu diantara adab-adab dalam berkorban, masih banyak sebetulnya, namun waktu yang tidak mencukupi, dan Anda saya anjurkan yang bertanya untuk merujuk pada tulisan-tulisan, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak tulisan tentang tata cara dan adab dalam berkorban, ya, dan pembagian daging korban. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, karena waktu pula lah yang membatasi. Kita akan akhiri percobaan kajian di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pelajaran pagi hari ini. Silakan Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa sekalian, penutup dari kajian kita, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan semoga kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Demikian pula para pemimpin kita, para pemimpin kaum muslimin, mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pembantu-pembantu yang baik, ya, para penasehat-penasehat yang baik, yang menginginkan kebaikan bagi rakyat dan bagi umat. Ya. Karena itu pembahasan kita pada hari ini tentang hal tersebut. Maka itu kita doakan dan mendoai para pemimpin, dan doa yang baik dan soleh adalah bagian dari akidah dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini bagian dari akidah dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, metode dan manhaj ini harus diketahui oleh umat. Karena baiknya pemimpin akan mendatangkan kebaikan bagi rakyat dan bagi umat. Oleh itu kita dianjurkan mendoakan mereka dengan doa yang baik, doa yang soleh. Ya. Ini salah satu manhaj yang sangat penting dari bagian manhaj salafus soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya. Aku lu qawli hadha wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.